Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Sebelumnya telah kita jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Telah kita jelaskan makna dari ibadah. Nah, di mana kesimpulannya? Ibadah sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ibadah merupakan ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah, suatu nama yang mencakup semua perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sifatnya ucapan atau perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, kita masuk pada ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Rasul tersebut menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut-tagut. Nah. Qala syarih rahimallahu taala, berkata penyarah kitab ini yaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimallahu taala, at-taghut mustaqun min at-tughyan. Kata taghut diambil dari kata tughyan. Wa huwa mujawazatul had, yang maknanya melampaui batasan. Ini makna taghut secara bahasa. Artinya melampaui batasan. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu at-taghut asy-syaitan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan taghut itu adalah syaitan. Asar ini mukhtalaf fi, dipersisikan oleh para ulama, ada yang mensahihkan asar ini, ada yang mendhaifkan asar ini. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu at-tawaghit kuhan kanat tanzilu alaihim syayatin. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan tagut-tagut, mereka adalah para dukun. Para dukun yang mana syaitan turun kepada mereka. Syaitan mengabarkan kepada para dukun tersebut perkara-perkara yang gaib. Yang kebanyakannya, nah, satu kebenaran tapi dihiasi dengan ribuan kedustaan. Nah, Jabir mengatakan taghut itu yaitu para kuhan, para dukun yang mana syaitan datang kepada mereka. Rawahuma Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan keduanya Ibnu Abi Hatim. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, at-taghut kullu ma 'ubida min dunillah. Imam Malik mengatakan taghut yaitu setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, namanya taghut. Ya, tapi ucapan Imam Malik ini, nah, tidak mutlak. Ya, sekarang misalkan Nabi Isa alaihissalam diibadahi, ya, oleh sebagian ahlu kitab, diibadahi oleh orang Nasrani. Apakah Nabi Isa disebut tagut ataukah tidak? Jawabannya tidak. Nabi Isa bukan tagut. Atau Uzair misalkan. Nah, diibadahi oleh orang-orang Yahudi. Nah, dan Uzair, apakah dikatakan tagut? Tentu bukan. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya tagut, ya, tadi disebutkan kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin, ada tambahan, dalam keadaan dia ridha, ya, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha. Nah, ada pun Nabi Isa, walaupun diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa tidak ridha, sehingga bukan disebut tagut. Begitu juga Uzair, walaupun diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, tapi ujar dari Allah, sehingga bukan dinyatakan tagut. Nah, tagut itu setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Seperti Fir'aun misalkan contohnya, dia ridha. Ya, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ucapan Imam Malik ini mesti ada penjelasan tadi. Setiap yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha. Nah. Qala Imad Ibn Katsir. Berkata Imaduddin Ibn Katsir, ya, at-taghut asy-syaitan wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Taghut itu adalah syaitan. Ya. Dan apa yang dihiasi oleh syaitan dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tagut. Nah. Qultu wa dhalika al-madhkur ba'du afradihi. Dan yang disebutkan tadi sebagian satuan-satuan tagut. Ya. Yeah. Di antara bentuk tagut disebutkan syaitan, kemudian juga para dukun, ya. Yeah. Ini masuk ke dalam tagut. Setiap yang diibadahi selain Allah dalam keadaan ridha, ya. Ini penyebutannya sifatnya satuan. Adapun definisinya, wa qad haddahu al-alamatu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah telah menyebutkan definisi tentang tagut, ya, dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in. Ya. Beliau mengatakan, beliau mendefinisikan dengan haddan jami'an, definisi yang mencakup semuanya. Faqala, beliau mengatakan, at-taghut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Taghut yaitu setiap perkara yang seorang hamba melewati batasannya. Setiap perkara yang hamba melewati batasannya. Min ma'budin, dari yang diibadahi, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Namanya tagut. Ya, setiap perkara di mana hamba melampaui batasannya. Apakah kepada yang diibadahi, ataukah kepada yang diikuti, atau kepada yang ditaati. Nah, di antara contoh kepada yang diibadahi seperti kepada berhala-berhala, ya, kepada bintang-bintang. Nah, ketika seorang hamba melewati batasannya kepada perkara-perkara tadi, sehingga berhala-berhala diibadahi, atau bintang-bintang diibadahi, atau matahari, bulan diibadahi, nah, maka itulah yang dimaksud dengan tagut. Ya. Ketika seorang hamba melewati batasan-batasan, ya, dari yang diibadahi atau yang diikuti. Nah, seperti contohnya ulama su', ya, ulama yang menyeru kepada kejelekan. Ya. Nah, ditaati. Setiap apa yang diucapkannya bagaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Ini pun masuk ke dalam taghut. Atau yang ditaati seperti umara adz-dzalama. Para pemimpin yang zalim. Diikuti kezaliman-kezalimannya. Diikuti perintah-perintah kemaksiatannya. Ini pun masuk ke dalam tadi taghut. Ini definisi yang sangat mencakup tentang taghut disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Setiap perkara di mana seorang hamba melampaui batasannya dari yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Nah, wa taghutu kulli qaum man yatahakamuna ilaihi ghairallah wa rasulihi. Taghut setiap kaum, yaitu orang yang mereka berhukum kepadanya, berhukum kepada orang tersebut bukan Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan rasulnya. Tidak berhukum kepada Allah, tidak berhukum kepada rasulnya, tapi berhukum kepada orang tersebut. Maka orang ini dinyatakan sebagai taghutnya suatu kaum. Nah, ketiga, manusia berhukum kepadanya dan tidak berhukum kepada Allah dan juga berhukum kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Au ya'budunahu min dunillah, atau mereka beribadah kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Au yatba'unahu ala ghairi basiratin min Allah, atau mereka mengikutinya di atas selain ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Au yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah, atau mereka mengikutinya pada perkara yang mereka tidak mengetahui bahwasanya itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang sifatnya diibadahi, seperti yang disebutkan tadi, berhala-berhala, nah, patung-patung dan semisalnya. Ada juga yang diikuti, seperti ulama su, nah, walaupun perintahnya itu tidak di atas ilmu, terus diikuti. Atau dalam bentuk ketaatan, terus mentaati, pada perkara-perkara yang dia mengetahuinya, yang tidak mengetahui bahwa itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya umara adz-dzalama, para penguasa yang zalim yang terus diikuti kemaksiatan-kemaksiatan dan perintah-perintah kemaksiatannya. Fahadihi tawagitul alam. Ini adalah taghut-taghut dunia. Idza ta'ammaltaha wa ta'amalta ahwalan nasi ma'aha ra'aita aktsarahum a'rada an ibadatillahi ta'ala ila ibadati taghut. Apabila engkau perhatikan taghut-taghut tadi, dan engkau perhatikan keadaan manusia bersama taghut-taghut tadi, engkau akan melihat kebanyakan manusia berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada peribadahan terhadap taghut-taghut. Ini kebanyakan manusia berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpindah kepada peribadahan terhadap taghut-taghut. Ada yang menjadikan tadi berhala-berhala sebagai taghutnya. Diibadahi. Ada juga yang menjadikan ulama su, ulama yang jelek, yang mengajak kepada kesesatan, memerintahkan kepada kesesatan sebagai taghutnya. Diikuti terus walaupun terjatuh kepada berbagai macam penyimpangan. Ada juga yang ditaati, terus ditaati walaupun memerintahkan kepada kemaksiatan, kejelekan-kejelekan. Nah, ini kebanyakan manusia sekarang ini berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada peribadahan terhadap taghut-taghut. wa an ta'atillahi wa mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ila ta'ati tagut wa mutaba'atihi, dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada ketaatan kepada tagut dan mengikuti tagut. Ini kebanyakan manusia. Ya, berpaling dari beribadah kepada Allah, berpaling juga dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpindah kepada ibadah terhadap tagut-tagut dan ketaatan kepada tagut-tagut dan mengikuti tagut-tagut tersebut. Nah. Ya. Wa amma makna al-ayah, adapun makna ayat, fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nasi rasulan bi hadhihi al-kalimah. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Adapun makna ayat, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah mengutus pada setiap kelompok dari manusia seorang rasul dengan kalimat ini. Dengan seruan ani'budullaha wajtanibut tagut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut-tagut. Yeah. Ini setiap seruan para rasul kepada umatnya, ani'budullaha wajtanibut tagut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut-tagut. Ya, sekali lagi ini merupakan seruan para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya inti dakwah para nabi, inti dakwah para rasul sama, yaitu mendakwahkan tauhid. Ya. Dan agama para rasul semuanya sama, agama Islam. Nahnu ma'asirul anbiya dinuna wahid wa syara'una syatta. Kami segenap para nabi, agama kami satu, dan syariat-syariat kami berbeda-beda. Agamanya satu. Inti dakwah mereka satu, yaitu menyeru tauhid. Ya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mengajak manusia untuk menjauhi tagut-tagut. Ya. Ini merupakan inti dakwah para nabi. Semuanya sama. Nah, a'budu Allaha wahdahu wa atruku 'ibadata ma siwah. Maknanya beribadahlah kalian kepada Allah saja dan tinggalkanlah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Nafyun wa isbatun, menafikan ya, peribadahan-peribadahan yang batil kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah yang sebenar-benarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha." Barang siapa yang mengkufuri tagut-tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat yang tidak akan terputus padanya. Wa hadha ma'na la ilaha illallah, dan ini makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha hiya al-urwatul wusqa, sesungguhnya la ilaha illallah ini merupakan tali ikatan yang sangat kuat. Ya. Nah, orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah akan terwujud ketika mengkufuri tagut-tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pun menunjukkan makna la ilaha illallah. Ya, terkandung padanya rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. Menafikan segala macam bentuk peribadahan-peribadahan yang batil kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua isbat, menetapkan semua peribadahan yang hak yang sebenarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Yeah. Di sini Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwasannya inti dakwah para nabi itu adalah menyeru tauhid. Ya. Sehingga beliau mengawali tadi ucapannya dengan kitabut tauhid. Kemudian beliau menyebutkan dari yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepadaku. Mana ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmah diciptakan manusia untuk mentauhidkan Allah. Kemudian juga belum menyebutkan ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wa istanibut tagut. Inti dakwah para nabi semuanya adalah menyeru kepada tauhid. Ya, ini menunjukkan tentang pentingnya tauhid. Ya. Bahkan hendaklah jadikan sesuatu yang pertama kali kita mempelajarinya adalah tauhid. Ya. Dan belajar tauhid itu terus menerus. Nabi SAW saja, ya, sampai ketika beliau hendak meninggal dunia, mengingatkan masalah tauhid, ya, dan memperingatkan dari kesyirikan, ya, sampai beliau mengatakan, la'anallah al-yahud wa'an-nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi, laknat Allah kepada Nasrani, yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Ya. Sehingga mempelajari tauhid terus menerus. Nah, ya. Mempelajari tauhid mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini antara makna dari ayat yang kita bacakan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.